dari kitab Sabilul Ittikar yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengingatkan pada kesempatan ini, wa ghairu haula minal a'immati katsirun lam tatul a'maruhum wa qad nasharat lahum minal khairat wa jarat 'ala aydihim minal barakat. Selain daripada para ulama dan para imam dari yang telah disebutkan sebelumnya, sungguh banyak di antara mereka ini yang umurnya ini tidak panjang tetapi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam umur mereka banyak tersebar kebaikan lewat mereka. Sebagaimana kita ketahui, dari umur-umur para ulama ini ada di antaranya seperti Imam Syafi'i umurnya 54 tahun. Kemudian Imam Ghazali, ya, Imam Nawawi itu hanya 45 tahun. Umur yang sangat ya dianggap masih muda dan lain sebagainya, tidak lain tapi mereka mempunyai manfaat yang begitu besar kepada orang lain. Ma'amma fil bilad wal ibad wa nafa Allah bihim al hadir wal bad wa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dan itu bisa terjadi semuanya karena karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kemudian umurnya panjang tapi tidak manfaat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi sesungguhnya ada orang-orang yang umurnya pendek tapi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain itu adalah karunia yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Dan wa hadhil ummah al-muhammadiyah azimul azimatul barakah. Beliau mengingatkan bahwa sesungguhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang penuh dengan keberkahan. Walaha minallahi makanah laysat lighairiha minal umam. Dan sesungguhnya umat Nabi Muhammad ini mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih daripada umat-umat yang lainnya. Wahya bi asriha qasiratul a'mar wal muddah. Secara umum ya, bahwa umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pendek. Rasulullah ketika ditanya bagaimana umur umatnya, ya antara 60 sampai 70 tahun. Dibandingkan dengan umat-umat yang sebelumnya ratusan tahun, bahkan sampai 1000 tahun umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi sebagaimana disebutkan bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini walaupun umurnya pendek tapi dikasih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa mendahului mereka derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka umurnya panjang, banyak taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad maka sesungguhnya mereka tidak akan bisa masuk surga kecuali yang masuk terlebih dahulu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diharamkan ya, yang lainnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali memasukinya, dan setelah itu umatnya terlebih dahulu, sedangkan yang lain nunggu. Padahal ada yang 500 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang sampai 1000 tahun ibadah, bukan lalai ya, mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kenyataannya bahwa mereka tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali yang masuk surga terlebih dahulu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula disebutkan di dalam hadis perumpamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat-umat yang lain adalah kalau orang-orang Yahudi itu mereka dianggap bekerja dari pagi sampai waktu zuhur, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala upahnya satu qirat. Sedangkan umatnya Nabi Isa alaihi salam itu bekerja dari waktu zuhur sampai waktu asar, dikasih qirat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai upahnya. dan kemudian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja dari waktu asar sampai waktu sebelum maghrib, lalu dikasih upahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dua qirat, dua qirat. Maka umat-umat yang lain tanya ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa engkau berikan dua qirat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah aku mendzalimi kalian? Apakah aku mendzalimi kalian hingga tidak diberi haknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih haknya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ini dikasih lebih, itu adalah karuniaku yang aku berikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah menunjukkan keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun umurnya pendek tapi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya melebihi daripada umat-umat yang lainnya. Binisbati ila ghairiha minal umam al-madiyah kama taqaddamat al-isyarah ila dzalik, secara umum bahwa umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih pendek daripada umat-umat yang lainnya. Ada yang meninggal anaknya baru umur 100 tahun ditangisi. Kasihan anakku ini umurnya baru 100 tahun kok sudah meninggal. Ya. Nah, kalau kita sudah masuk rumah sakit, rumah tumpu. Ya. 100 tahun sudah taruh ke sana. Ya, mereka umur 100 tahun masih dianggap umur yang pendek. Ya. Sehingga mereka tangisi, kasihan umurnya pendek hanya 100 tahun sudah meninggal. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad 60-70 tahun itu sudah mentok. Lebihnya ya banyak kekurangan-kekurangan yang didapat oleh orang tersebut. Tsumma inna akhira hadzal umur alladhi huwal kibar ayyam rudal insan fayamut hadza huwal ghalib aw yamut bighairi maradin. Kemudian beliau mengingatkan, sudah dibicarakan tentang masalah umur-umur yang dihadapi oleh manusia ketika hidup di dunia ini. Akhir umur yang akan terjadi pada seseorang adalah ayyam rudal insan, seseorang akan sakit kemudian mati, meninggal, atau bisa saja seseorang itu meninggal tanpa sakit terlebih dahulu. Ini bisa terjadi semacam ini. Akhir umurnya manusia biasanya adalah orang mengalami sakit, kemudian meninggal, atau bisa saja meninggal tanpa ya, didahului oleh sakit. Itulah yang disebut dengan mautul haja'ah. Ya. Kita kan selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka khairal faja'ati. Ya. Wa'udzubika min syarril faja'ati. Kita berlindung minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sesuatu itu kalau ada berita yang mendadak mintanya yang baik ya. Tapi kalau kita ini ya jangan sampai kita ini mendapatkan sesuatu berita apapun yang mendadak tapi yang mendadak yang buruk ya. Apapun, bukan hanya kematian saja, termasuk di antaranya adalah kematian, tapi secara umum segala sesuatu yang mendadak kita mintanya yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika nadirun wa huwa ma'a nudratihi waqi'un. Sesungguhnya ini adalah suatu hal yang jarang, orang meninggal tanpa sakit. Tetapi sesungguhnya walaupun jarang, tapi itu terjadi pada beberapa orang. Suatu hal yang sangat bisa terjadi. Dan sesungguhnya kita tahu disebutkan di dalam hadis bahwa orang itu nanti di akhir yaumul kiamat banyak sekali tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat itu adalah banyaknya kematian yang secara mendadak ya. Dan itu pun terjadi pada saat ini. Orang menganggap kecelakaan ya bukan mendadak, ya mendadak ya, nggak ada sakit apa-apa langsung kemudian pada saat itu langsung meninggal di tempat ya. Ini suatu hal yang padahal orang itu belum mempersiapkan diri. Beda dengan orang yang sakit masuk rumah sakit berhari-hari, berbulan-bulan ya, tentunya sudah mempersiapkan diri ketika tahu dalam keadaan semacam itu. Dan sesungguhnya kematian-kematian yang semacam ini, faja'ah ini, mendadak mulai ya, banyak sekali terjadi walaupun itu masih dianggap jarang. Wa innama nudratuhu bin nisbati ila ghalabati man yamut an maradin. Memang dianggap jarang itu karena kita melihat kebanyakan orang meninggal didahului sakit. Kebanyakan orang meninggal itu didahului sakit. Tetapi walaupun terjadi orang meninggal tanpa sakit, masih dianggap suatu hal yang sangat jarang terjadi. Namun Imam Ghazali dalam ucapan beliau di dalam kitab Ihya'nya mengatakan, fil ihtiras min tulil amal. Beliau mengingatkan supaya kita ini tidak terlalu banyak angan-angan, panjang angan-angan. Ya. Mengingatkan, fa in qulta fa innal mauta fil aktsari la yakunu illa an maradin. Kalau seseorang mempertanyakan bahwa sesungguhnya kebanyakan orang mati itu kecuali pasti didahului dengan sakit terlebih dahulu. Wa qallama yakunu faj'atan. Dan sedikit sekali terjadi kematian dalam keadaan mendadak, sangat sedikit sekali terjadi semacam itu. Fa'lam annal mauta qad yakunu faj'atan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kematian itu kadang terjadi dengan secara mendadak, itu bisa terjadi. Fa illam tamut faj'atan fa innal marad la yakunu illa faj'atan. Kalaupun tidak seseorang itu meninggal dalam keadaan mendadak, sesungguhnya sakitnya itu mendadak. Kalau mau dikatakan ada orang meninggal, kebanyakan semuanya itu melalui sakit. Munculnya sakit ini mendadak. Munculnya sakit mendadak. Sehingga wa idza marita ajasta 'anil a'mali shalihah allati hiya zadul akhirah, intaha bi makna. Kalau kita ini dalam keadaan sakit, kita tidak akan mampu beramal saleh yang sebetulnya itu sebagai bekal akhirat kita nanti. Ya. Maka kalau dikatakan tadi bahwa sesungguhnya kita masih berdalih dengan mengatakan bahwa sesungguhnya orang ini kebanyakan sakit baru mati. Ya. Itu umumnya seperti itu. Tetapi sesungguhnya sakitnya ini pun mendadak. Ya. Kadang orang masih mempersiapkan beberapa hal, na'udzubillah min dzalik, sakit lumpuh, ya. Kapan itu sakit? Apa pelan-pelan? Ya, enggak ada. Langsung begitu sakit enggak bisa bergerak. Ya, na'udzubillah min dzalik, ya. Enggak bisa berbuat amal seperti dia waktu sehat. Ya, kalau kena stroke, na'udzubillah min dzalik, kena apapun daripada berbagai macam penyakit yang akhirnya dia tidak bisa beramal saleh sebagaimana sebelumnya. Amal saleh tentunya bisa dilakukan dengan berbagai hal, hanya saja tentunya orang kalau sakit beda dengan orang kalau dalam keadaan sehat. Memang hati yang paling penting, ya. Kita tidur pun kalau hatinya khusyuk, hudur, ya tentunya mendapatkan tingkat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak ulama, banyak salihin yang sakit tidur, tapi sesungguhnya hatinya ibadah terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ini dalam keadaan sehat saja susah buat ibadah, ya. Susah buat khusyuk, apalagi pas waktu sakit, ya. Kan begitu. Kalau sudah waktu sakit tentunya lebih berat daripada yang lainnya. Sakit saja hal yang misalnya sakit panas, ya. Bagaimana kita bisa khusyuk, ya. Sakit pusing kepala, ya. Kita gak bakal bisa khusyuk, ya, di dalam ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berulang itu pasti. Dan bakalnya istilahnya sholat sunnahnya gak dikerjakan, ya. Amal-amalan yang lainnya, setidaknya kita cuma pasti ngambil yang fardu saja. Sudah selesai, gak bisa lebih daripada itu. Alhamdulillah masih bisa mengerjakan. Ya. Nah, betapa orang itu harus mempersiapkan diri dari sekarang. Bukan kita tunggu nanti, yang kemudian akhirnya sudah sakit, gak bisa berbuat apapun, amal solehnya gak bisa dikerjakan dengan sempurna sebagaimana waktu sehat. Ya, maka kita alhamdulillah masih dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala umur sehat maupun sakit digunakan buat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hingga bekal akhirat kita ini banyak kita dapati di yaumil akhir. Wa'alam anna qasral amal wal ikthar min dhikril maut amrun muraghabun fihi wa mandubun ilaih. Wa anna tulal amal wa nisyanal maut amrun makruhun. Ketahuilah, Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengingatkan, sesungguhnya punya angan-angan yang pendek dan banyak mengingat kematian itu adalah suatu perkara yang sangat disunnahkan. Kita punya angan-angan yang pendek, jangan punya angan-angan yang panjang. Sesungguhnya kalau kita punya angan-angan yang panjang dan lupa kematian, ini suatu perkara yang tidak disukai. Kita masih berharap nanti, ya, atau lupa bahwa kita ini akan mati, ya, karena sibuknya kita di dalam pekerjaan kita, di dalam dunia kita, akhirnya kita ini tidak ingat bahwa kita ini akan mati, ya. Bahkan mungkin pun kita pun sebetulnya ingat kematian, tapi yang diingat tetap masalah harta. Kita ingat mau mati, tapi kita selalu mempersiapkan bagaimana buat anak cucu kita hartanya, ya. Akhirnya yang dipikirkan harta juga, ya. Bingungnya cuma masalah harta. Walaupun sudah ingat mati, ya. Walaupun sudah ingat mati pun, karena sibuknya dari dulunya itu hanya masalah harta, maka ketika ingat mati pun yang dipersiapkan hartanya, ya. Sudah pembagian dan lain sebagainya. Ini suatu hal yang tidak apa-apa, cuma permasalahannya kalau seseorang itu hanya sibuk dengan harta, tidak baik, ya. Padahal yang dikehendaki adalah masalah amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW tentang mengingatkan hal-hal yang semacam ini, sebagaimana disebutkan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melupakan karena harta maupun anak kalian, akhirnya kalian ini lupa kepada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya harta boleh, anak silahkan, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jangan sampai membuat kita ini lupa untuk ingat Allah, lupa untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, salatnya, ya, ibadahnya, sedekahnya, ya, zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap harus dijalankan, sehingga harta yang dimilikinya, anak yang dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dijadikan sebagai sarana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan demikian, dalam artian akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena anak maupun harta, maka sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang merugi nanti yang memiliki amal. Dapati amalnya sama sekali enggak ada, lupa karena hartanya, lupa karena anaknya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah harta kalian sebelum datangnya kematian. Infakkan, ya, keluarkan harta yang kalian miliki sebelum datangnya kematian kepada kalian. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sehingga orang itu ketika datang kematian mengatakan, ya Allah, saya minta ditunda sedikit saja, satu jam, ya. Mau apa? Mau nulis wasiat, mau kasih fulan, mau kasih masjid, mau kasih madrasah. Sudah habis waktunya, ya. Fa asaddaqa wa akun minas salihin. Saya ingin sedekah, saya ingin jadi orang-orang yang saleh, ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, khusyuk di dalam ibadah, sudah enggak bisa lagi. Sudah waktunya datang, ajal sudah mendekat, ya, enggak bisa diundur walaupun satu saat. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Apabila sudah datang ajalnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengakhirkan kepada siapapun, satu orang saja enggak akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah waktunya tiba, pasti, ya, datang waktunya, ya, sudah selesai. Maka sebelum itu kita usahakan untuk, ya, banyak-banyak amal ibadah kepada Allah, sedekah dan lain sebagainya. Sehingga dikatakan oleh para ulama, sebagaimana disebutkan dalam hadis pula, sedekah yang paling utama itu adalah sedekah dalam keadaan kita sehat walafiat. Kita sehat walafiat, kemudian kita sedekah sedangkan kita masih cinta terhadap harta tersebut, ini sedekah yang paling utama dibandingkan dengan sedekah waktu menjelang kematian, baru mau tulis wasiat dan sebagainya, waktu sakit. Tentunya yang paling afdal adalah yang waktu dalam keadaan sehat. Wa anta sahihun syahihun, ya, dalam keadaan sehat wal afiat, senang terhadap harta tersebut, kemudian disedekahkan. Ini yang paling utama. Walaupun wasiat waktu menjelang kematian ya termasuk baik, ya, sehingga orang itu sudah memberikan wasiat, sedekah dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama adalah yang paling besar pahalanya ketika orang itu dalam keadaan sehat wal afiat bersedekah. Nah, begitu pula dalam hal ini amalan-amalan yang lainnya. Amalan-amalan ketika kita ini dalam keadaan sehat wal afiat, ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tahu bahwa disebutkan dalam riwayat hadis, seorang pemuda yang hidupnya dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya. Wa qala ta'ala alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bukankah sudah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jadikan hati mereka ini khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haqq, dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari suatu kebenaran yaitu Al-Qur'an. Nah, ayat ini turun kaitannya dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat satu saat lagi bergurau, duduk-duduk senang-senang, tertawa-tertawa, maka kemudian turun ayat ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka, sehingga akhirnya mereka, ya, alhamdulillah mereka ini adalah orang-orang yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan katakan oh berarti mereka ditegur salah mereka. Bukan, para sahabat itu ditegur untuk dididik menjadi yang lebih baik. Ya. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa mereka ini kemudian diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimaafkan kesalahan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kejadian, sehingga menunjukkan bahwa mereka ini benar-benar mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala lebih daripada makhluk yang lainnya. Kita sekarang berbuat kesalahan, taubat, apa pernah datang oh kamu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, pernah ada surat kita terima bahwa sungguhnya taubat kita diterima oleh Allah? Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an kita bisa dapati bagaimana banyak para sahabat taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang tiga orang yang tidak ikut perang Mu'tah pada saat itu, perang apa? Perang Tabuk. Ya. Tidak ikut perang Tabuk dalam keadaan sehat wal afiat. Yang lainnya semuanya ikut, yang tidak ikut itu cuma orang-orang munafik. Sedangkan tiga orang ini di antaranya Ka'ab bin Murrah, ya, Ka'ab bin Malik dan Murrah dan satu orang lagi sahabat, itu pada saat itu dalam keadaan sehat wal afiat tidak ada apa-apa. Ya. Kemudian datang Rasulullah SAW setelah peperangan, orang-orang munafik ini datang sama Rasulullah minta izin. Ya Rasulullah saya enggak datang, ya sakit, ya. Ya Rasulullah saya enggak datang, keluarga enggak ada yang jaga. Alasan apa saja mereka semuanya? Sama Rasulullah dikasih alasan-alasan, dia sudah dibiarkan begitu saja karena mereka berlaku semacam itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab datang, Murrah datang. Tidak barengan istilahnya, semuanya sendiri-sendiri. Datang mengatakan ya Rasulullah, sungguh enggak ada alasan apapun. Mau bohong saya seperti orang-orang munafik enggak bisa. Ya. Enggak ada, enggak bisa saya kemudian. Orang-orang munafik nyuruh saya supaya bohong, enggak bisa. Ya. Ketika di depannya Rasulullah bicara secara langsung, pada saat itu saya dalam keadaan sehat walafiat, tidak pernah sebelumnya seperti itu. Harta ada untuk pergi, tapi subhanallah enggak berangkat ya Rasulullah. Ya. Akhirnya kata Rasulullah, ya tunggu dulu. Ya. Untuk yang tiga orang ini diperlakukan berbeda. Mereka tidak dibolehkan untuk diajak bicara. Sahabat semuanya dikasih tahu, Allah katakan sungguhnya kepada tiga orang ini, jangan dikasih waktu untuk bicara. Ya, enggak boleh bicara, saling bicara kepada mereka enggak boleh. Hingga pas-pasan cuma diam saja. Ya. Terasa sempit mereka ini dunia. Sampai kemudian setelah beberapa hari, puluhan hari, Rasulullah mengatakan istri-istrinya suruh berangkat pergi, balik ke rumah orang tuanya. Ya. Sampai istrinya juga suruh ninggalkan suaminya. Tidak boleh diajak bicara, tidak boleh dilayani. Ya. Sampai 40 hari, 50 hari, mereka dalam keadaan seperti itu, kemudian turun ayat bahwa mereka diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala thalathatil ladina khullifu hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Ya. Dan kepada tiga orang yang di mereka ini tidak melakukan peperangan, terlambat, tidak ikut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini kemudian diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika diterima taubatnya, ada sahabat datang ngasih kabar gembira. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan ayat kaitannya dengan kamu, bahwa kamu diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ka'ab ini menyerahkan baju yang dimilikinya kepada orang tersebut sebagai wujud rasa terima kasih, syukran ya, lillahi ta'ala. Ketika diserahkan tidak punya baju lagi. Tidak ya, punya baju lagi. Mau ke tempatnya Rasulullah sudah tidak punya baju. Sudah enggak punya baju, ya, pakaian sudah enggak ada, pinjam tetangga, ya, untuk datang ke tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian diterima taubatnya mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka para sahabat sudah mendapatkan perhatian yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian disebutkan di dalam ayat, dalam hadis ini, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqthiru min dzikri hadimil ladzat, ya, berbanyaklah daripada kalian ini untuk menyebut-nyebut hadimil ladzat, menyebut-nyebut kematian. Hadimil ladzat kalau secara artikan yang menghancurkan berbagai kelezatan. Ya, hidup ini enak semuanya. Makan enak, ada rasa lezat, tidur, istirahat, ya, dan lain sebagainya, ini semuanya kenikmatan. Yang menghancurkan itu semuanya mati, ya, hancur semuanya. Kata Rasulullah, aktsiru, perbanyaklah, ya, bukan hanya sekedar mengingat, ya, tetapi perbanyaklah mengingat daripada kematian yang bisa menghancurkan berbagai macam kelezatan. Suruh banyak-banyak ingat mati. Wasu'ila alaihi salam hal yuhsyaru ma'a syuhada ahadun ghairahum. Rasulullah ditanya, apakah ada orang yang dibangkitkan bersama para syuhada selain mereka? Selain para syuhada, tapi ada tidak orang-orang yang kemudian bukan syuhada, tapi diikut bersamakan kepada mereka ketika dibangkitkan? Ya, dikelompokkan dengan kaum syuhada padahal mereka tidak mati syahid. Ya, tidak mati di dalam peperangan. Kata Rasulullah, ada man yadhukurul maut fi kulli yaumin wa lailah 20 marrah, yaitu seseorang yang ingat kepada kematian dalam satu hari satu malamnya sebanyak 20 kali. Ya. Banyak ingat mati, ya. Pagi ingat, menjelang siang ingat, waktu siang ingat, ya. Kemudian sorenya ingat mati, ya. Maghribnya ingat mati. Kemudian malamnya ingat mati. Terus 20 kali ingat kematian dalam satu hari satu malam. Maka orang-orang yang semacam ini dibangkitkan bersama dengan para syuhada. Ya. Kita biasanya ingat mati, bis, jangan ingat-ingat, nanti tidak kerja. Ya. Akhirnya kerja terus tidak ingat mati. Ya. Sudah waktunya datang, loh. Kok tiba-tiba datang, padahal masih ingin kerja dan lain sebagainya. ingat kematian kan berarti tidak boleh bekerja. Ya. Dengan cara ingat kematian seseorang itu nanti kan kerjanya bisa sungguh-sungguh, ya, bisa ikhlas di dalam ibadahnya, bisa ikhlas pula di dalam kerjanya. Ya, secukupnya kemudian langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kepada Allah. Wa su'ila alaihi salam anil aqyas minan nasi manhum. Rasulullah ditanya, siapakah orang yang cerdas di antara manusia ini? Mereka ini siapa? Faqala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dada. Orang yang paling cerdas di antara manusia adalah orang yang paling banyak ingat kematian dan orang yang paling banyak ya persiapannya. Orang yang paling banyak persiapannya dan paling banyak ingat kematian, maka orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang cerdas. Bagaimana cerdas? Cerdas itu mikir masa depan. Cerdas itu mikir masa depan. Orang yang cerdas itu kan kalau kita lihat seorang pedagang itu, bagaimana pedagang dia ini akhirnya bisa untung banyak sampai di masa tuanya. Ini orang pintar. Ya. Kerjanya itu sungguh-sungguh hingga kemudian bisa mendapatkan keuntungan beruntun dan kemudian sampai di masa tuanya masih terus semacam itu. Ini kan orang yang cerdas kita anggap. Sesungguhnya yang paling cerdas adalah orang yang bukan hanya ingat sampai masa tua, tapi sampai kematiannya, sampai di akhiratnya. Berarti ingatnya itu lebih jauh lagi. Ya. Ingatnya dia itu, jangkauan ingatnya itu lebih jauh lagi, bukan hanya sekedar 10-20 tahun, tapi ingatnya sampai ratusan tahun, ribuan tahun yang akan datang. Ini saya bagaimana mau dapat keutamaan yang besar, maka banyak-banyak ingat kematian, banyak-banyak mempersiapkan diri menuju kematian. Ulaikal asfakiyas, kata Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Zahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka membawa semua daripada kemuliaan dunia dan kemuliaan di akhirat. Wa qala alaihi salatu wassalam al-mautu aqrabu ghaibin yuntadhar. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, kematian itu adalah sesuatu yang gaib, yang paling dekat untuk ditunggu. Ya. Itu kematian. Ya. Suatu hal yang gaib, enggak ya, ada, tapi paling cepat ditunggunya, paling dekat ditunggu. Ya. Karena sangat dekat sekali, ya. Kullu atin gharib, ya. Segala sesuatu yang pasti datang itu dekat. Nah, kematian itu pasti datang. Pasti itu adalah sangat sangat dekat sekali. Nah, sedangkan yang lain belum pasti datangnya. Rizkinya kita, keinginannya kita begitu banyak daripada rezeki itu belum pasti datang. Umur kita sampai besok pun belum tentu. Maka ini adalah sangat jauh kalau mikir sampai besok. Sehingga orang-orang yang benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sampai puncaknya sama sekali tidak pernah mempersiapkan makanan buat besok itu apa. Kita mungkin belum sampai segitu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyimpan sesuatu buat diri beliau sampai buat besok, enggak pernah. Sampai buat besok, buat Rasulullah sendiri. Ya. Rasulullah memang pernah dalam suatu riwayat disebutkan menimbun makanan buat satu tahun. Tapi itu buat istri-istrinya. Bukan buat diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan buat diri Rasulullah. Kalau buat diri Rasulullah, sebagaimana kita tahu disebutkan dalam hadis, Rasulullah sampai keluar daripada salat isyaknya, segera-segera keluar, balik lagi ke masjid, para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa gerangan terjadi? Ya, saya ingat di dalam salat saya ada 2 dirham di rumah. Saya tidak ingin 2 dirham ini nginep di rumah saya. Ya. Sehingga dibagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat Rasulullah sama sekali enggak pernah simpan uang, enggak pernah simpan sesuatu makanan buat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan tawakal yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat 7 turunan, Ya, kalau kita siapkan buat 7 turunan, bagaimana? Kerjaan ini enggak akan habis-habis. Kerjaan apa ya? Ya, kita akan berusaha sampai dapat ya persediaan uang dan lain sebagainya buat anak cucu kita. Ya. Tidak apa-apa, boleh, bukan suatu hal yang dilarang dalam syariat. Tetapi bagaimana ini tidak melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melupakan kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana al-mautu aqrabu ghaibin yuntadhar, kana al-hazmu wal akhdhu bil ahwat. Kalau kata beliau, kematian itu adalah sesuatu hal yang paling dekat untuk dinanti, ya, maka seharusnya seseorang itu lebih berhati-hati dalam hal ini. Ya. Maka apa yang harus dilakukan? Huwa al-isti'dadu lahu. Maka persiapannya ini apa yang mau kita persiapkan buat kematian? Wa tahayyu' limaji'ihi fi kulli halin wa waqtin. Ya. Dan kita harus mempersiapkan diri dengan kedatangan kematian itu setiap waktu, setiap saat, setiap keadaan. Makanya tadi orang yang paling baik itu kan yang ingat mati 20 kali dalam satu hari. Ya. Habis ini mau mati. Ya. Ibadah. Berapa menit lagi saya mau mati. Ibadah lagi, khusyuknya lebih besar. Habis sholat ini mati. Ya. Ini sholat yang terakhir. Ya. Sholli sholata muwadda'in, kata Rasulullah. Sholatnya itu harus sholat perpisahan. Ya. Ini yang terakhir kali salat. Begitu pula ini sedekah yang paling terakhir. Kemudian ini paling terakhir ketemu sama sahabat saya. Ini paling terakhir ketemu dengan orang tua saya. Terus ingat kayak gitu terus. Ya. Dan sehingga amalannya ini yang dikerjakan sempurna betul. Ya. Karena berusaha menjadikan ini yang paling terakhir di dalam umurnya, di dalam hidupnya, sehingga yang paling baik yang selalu dilakukan sesempurna mungkin bisa amal itu dilakukan. Yumkinu maji'uhu wa qudumuhu fih wa jami'ul ahwal wal awqat yumkinu maji'uhu wa hujumuhu fiha. Di saat-saat memungkinkan kematian itu datang, maka persiapkan. Nah, permasalahannya setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan mati itu mungkin datang. Sehingga ya persiapkan diri setiap waktu, setiap saat, setiap keadaan. Ya, itu harus kita lakukan. Ya. Karena kita gak tahu. Ya. Sedangkan hidupnya untuk beberapa waktu yang akan datang belum bisa dipastikan. Paling enak itu kalau sudah dikasih kabar. Ya. Ada dokter ngasih kabar sama pasiennya. Ya. Umurnya tinggal 2 bulan paling lama. Ya. Paling lama 2 bulan. Ya, kalau sudah dikasih kabar seperti itu 2 bulan ya enggak nafsu makan, enggak nafsu apa-apa. Ya. Itu diceritakan oleh Imam Ghazali kan, disebutkan bagaimana dokter berusaha mengobati pasiennya. Pasiennya ini terlalu gemuk ya, sehingga banyak penyakit. Maka kemudian dokter mengatakan, kalau keadaannya semacam ini, kamu ini komplikasi sudah. Ya, banyak penyakit yang ada pada diri kamu. Waktu kamu cuma tinggal 2 bulan lagi. Ya, wah sudah persiapan buat kematian 2 bulan bakal mati paling lama. Ya, ternyata 2 bulan berlalu nggak ada apa-apanya. Ditunggu mungkin paling tambahnya 3 hari. Ya, 3 hari juga nggak tambah, nggak mati-mati. Ya. Kemudian lanjut setengah bulan lagi, 2,5 bulan, kok ya tidak mati, dokternya ini salah ini ya. Didatangi lagi ketika sudah 3 bulan, didatangi, saya ini katanya tinggal 2 bulan, ini sudah 3 bulan tidak mati-mati ya. Kata si dokter, sungguhnya saya cuma ngasih siasat saja sama kamu, kamu ini datang ke sini waktu itu dalam keadaan sangat gemuk ya, maka saya kasih obatnya takut mati ya. Akhirnya jadi kurus 2 bulan. Ya. 3 bulan sudah kurus, enggak nafsu makan, enggak ada nafsu ini. Ya insyaallah sehat wal afiat setelah ini, enggak ada apa-apanya. Maka orang kalau sudah dikasih tahu, kasih rambu-rambu, takut, khawatir, ya tambah deg-degan, tambah ini dan lain sebagainya, sehingga baru mau mempersiapkan dirinya. Permasalahannya enggak ada yang kirim surat. Ya, siap-siap tinggal 2 bulan lagi. Ya, enggak ada yang kirim surat ngasih tahu sama kita, ayo suruh persiapan. Sudah disuruh persiapan dari sekarang. Ya, sudah disuruh persiapan dari sekarang pada saat ini. Akan datang kematian kapan saja, di mana saja, waktunya, keadaannya bagaimanapun sudah pasti akan datang. Hanya bagaimana menjadikan waktu kita ini semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Hujjatul Islam rahimahullah fil bidayah, wa alam anna al-maut la yahjumu fi waqtin makhsusin wa halin makhsusin wa sin makhsusin wa la budda min hujumihi fal isti'dad lahu awla min al isti'dad lid dunya. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, bahwa sesungguhnya kematian itu tidak akan datang pada waktu tertentu, keadaan tertentu, umur tertentu. Enggak mungkin pada waktu-waktu yang kita rencanakan. Ya. Kita pinginnya matinya pas waktu ibadah, ya. Kan gitu. Inginnya seperti itu, ya. Tapi sesungguhnya yang namanya kematian itu adalah tidak seperti yang kita inginkan kapan datangnya itu, ya. Bisa pada waktu tertentu, enggak ada waktu khusus, ya. Khusus pada waktu sakit, pada waktu umur sudah 70 tahun, ya. Kita kan bayangannya kan semacam itu, sakit terlebih dahulu, kemudian sudah taubat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala baru meninggal, ya. Tapi sesungguhnya kemungkinan untuk datang mati itu kapan saja, di mana saja, fal isti'dadu aula minal isti'dad lid dunya. Maka persiapan untuk kematian itu lebih didahulukan daripada persiapan buat dunianya. Kita siap-siap buat dunia, siap-siap buat besok, ada rencana untuk minggu depan, ada rencana untuk bulan depan, ada rencana untuk tahun depan. Kita sudah punya banyak rencana, tapi rencana kematian, ya. Ada rencana mau mati, ya. Rencana mau mati, ya, kapan saja, di mana saja, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum ada persiapannya. Paling persiapan kita, rencana kehidupan di dunia ini. Tapi bagaimana kita nanti di yaumil akhir bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak lain itu semuanya hidup kita di dunia yang 60 70 tahun atau bisa kurang daripada itu menentukan kehidupan kita di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan tauhid kepada kita sehingga bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dan insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.